juga ditekuni. Karena banyak orang siap mengganti. Di zaman macam ini jangan punya rasa tinggi hati. Sekudang orang pandai banyak hati. Yeah.